الحمد لله رب العالمين الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاء رسل ربنا بالحق ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. Alhamdulillah, kita kembali akan melanjutkan pembacaan kitab Al-Lu'lu'u wal-Marjan. Kita akan masuk di bab Ma yuqalu baina takbiratul ihrami wal-kira'ah, bacaan antara takbiratul ihram dan Al-Fatihah, atau yang sering disebut dengan bacaan doa iftitah. Bisa disebut dengan doa iftitah, bisa juga disebut dengan doa istiftah. Bisa disebut doa iftitah, bisa juga disebut dengan doa istiftah. Dan doa iftitah dibaca setelah takbiratul ihram. Dan tidak hanya berlaku untuk sholat wajib lima waktu atau sholat sunnah rawatib atau sholat sunnah yang lainnya, termasuk juga berlaku untuk sholat yang dzatul asbab al-mumayyazah, yang punya kondisi tertentu, seperti sholat id atau sholat gerhana. Pertanyaannya, untuk sholat id punya keistimewaan apa? Ada takbir zaidah, takbir tambahan. Takbir tambahannya adalah tumo, pitu, limo. Yang pertama di rakaat pertama 7, di rakaat yang kedua 5. Di mana letak takbiratul di mana letak doa iftitah? Jawabannya adalah setelah takbiratul ihram. Sehingga ada doa iftitah untuk salat Id sebagaimana ada doa iftitah untuk salat-salat yang lainnya. Dan diletakkan pasca takbiratul ihram. Allahu Akbar, Anda membaca doa iftitah. Setelah itu baru membaca takbir zaidah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, dan seterusnya. Wallahu ta'ala alam, khusus untuk salat jenazah tidak berlaku syariat seperti ini. Karena Nabi SAW mengajarkan salat jenazah, beliau langsung untuk takbir pertama Al-Fatihah, yang kedua salawat, yang ketiga mendoakan mayit, dan yang keempat mendoakan mayit, boleh juga langsung salam. Karena sholat jenazah itu tata caranya berbeda dengan sholat yang lain, tidak ada ruko dan sujud, maka demikian pula untuk rincian tata caranya yang lain. Sehingga wallahu'alam, tidak ada doa iftitah untuk sholat jenazah. Dan terlebih lagi dalam sholat jenazah, yang lebih diunggulkan, yang lebih diutamakan adalah bagaimana mendoakan jenazah, dan bukan mendoakan untuk kepentingan pribadi. Makanya dalam sholat jenazah tidak ada doa untuk kepentingan pribadi, selain hanya tabi', selain hanya mengikuti. Seperti di takbir yang keempat, Allahumma gfir lahu, Allahumma la tahrimna ajrahu, wala taftinna ba'dahu, wala taftinna ba'dahu, waghfir lana walahu. Di situ ada kalimat waghfir lana walahu. Tapi ini sifatnya hanya tabi', mengikuti. Sementara dalam doa iftitah itu umumnya doa untuk kepentingan pribadi. Allahumma ba'id baini wa baina khatayaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Termasuk juga dalam doa iftitah yang lainnya. Maka tidak perlu membaca doa iftitah untuk salat jenazah. Sedangkan untuk salat Id ada doa iftitah, salat gerhana juga ada doa iftitah, salat istisqa juga ada doa iftitah sebagaimana salat-salat yang lainnya. Kemudian redaksi doa iftitah sangat banyak, dan di sini penulis hanya mencantumkan Allahumma ba'id baini wa baina khatayaya. Dan sikap yang benar adalah kita berusaha untuk menghafalkan lebih dari satu, tujuannya dalam rangka melestarikan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Imam Ibnu Utsaimin menyebutkan ada tiga manfaat ketika orang menghafal doa dalam sholat lebih dari satu. Menghafal doa iftitah lebih dari satu, menghafal doa sujud lebih dari satu, doa rukuk lebih dari satu, menghafal fatihah lebih dari, gak ada ya, hanya cuma satu saja. Doa iftitah lebih dari satu. Manfaat yang pertama adalah melestarikan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena ketika Anda hanya hafal satu doa saja, maka doa iftitah yang lainnya yang tidak pernah dihafalkan akan hilang. Sehingga terlupakan di masyarakat, hilang di masyarakat. Maka ada sebagian sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang hilang disebabkan karena tidak dipelajari oleh masyarakat. Karena ketika sunnah itu tidak pernah diamalkan, doa itu tidak pernah dihafalkan, maka lama-lama doa itu akan hilang. Yang kedua, ketika orang menghafal bacaan dalam sholat lebih dari satu, manfaatnya adalah dia lebih khusyuk ketika sholat. Dalam arti, sebelum melaksanakan, dia mikir terlebih dahulu, kira-kira doa apa yang akan saya pilih. Karena kalau orang itu cuma hafal satu, umumnya gerakannya itu lebih otomatis. Begitu takbiratul ihram, langsung Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira. Karena apa? Yang dihafalkan cuma satu. Ketika rukuk, subhanarabbiyal azim. Karena yang dihafal cuma satu. Meskipun ngantuk sekalipun, otomatis itu akan terucap. Karena sudah menjadi kebiasaan. Dan ketika orang hanya membaca apa yang menjadi kebiasaannya, maka pengaruh khusyuknya akan hilang. Dia tidak akan mikir panjang sebelum membaca doa yang akan dia pilih. Makanya ketika orang punya beberapa hafalan, misalnya hafalan doa sujud atau hafalan doa rukuk, begitu dia rukuk, dia mikir dulu, saya punya 5 jenis doa rukuk, doa mana yang akan saya pilih. Dan itu bagian dari bentuk khusyuk dalam sholat. Manfaat yang ketiga, ini akan menghindari peluang terjadinya dikotomi di masyarakat, atau orang ta'assub dengan sebagian golongan disebabkan karena kesamaan bacaan dalam sholat. Bapak, doa iftitahnya apa? Allahumma ba'id baini wa baina khatayaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Bapak Muhammadiyah. Kalau Anda doa iftitahnya apa? Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukrata wa asila wa GNO. Padahal dua-duanya sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya kita kenal ada istilah tasyahud Muhammadiyah, tasyahud NU, doa sujud Muhammadiyah, doa sujud NU, doa iftitah Muhammadiyah, doa iftitah NU. Dan itu mengerucut. NU ya kayak gini, Muhammadiyah kayak gini. Anda bisa lihat misalnya, seperti ketika Ramadan, perbedaan itu kan sangat mencolok. Di samping perbedaan jumlah rokaat, tata caranya juga beda. Di Masjid Muhammadiyah ciri khasnya ada apa? Sholat iftitah. Di Masjid NU ciri khasnya ada apa? Komando dzikir. Sehingga masing-masing ada ciri khasnya. Itu nek dijejer Pak, seperti agama yang beda. Padahal dua-duanya sedang melaksanakan sholat taraweh. Makanya yang terbaik dalam masalah ini adalah berusaha untuk menyesuaikan diri dengan dalil. Dan itulah bagian dari upaya untuk menyatukan kaum muslimin. Meskipun kita mentoleransi ketika di sana ada perbedaan dalam berijtihad. Tayyib. Sehingga kita sarankan kepada Bapak Ibu, kalau bisa masing-masing kita punya hafalan doa iftitah lebih dari satu, dalam rangka untuk mendapatkan tiga manfaat sebagaimana yang tadi disampaikan oleh Imam Ibnu Utsaimin. Abu Hurairah radhiyallahu anhu bercerita, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasqutu bainat takbir wa bainal qiraati iskatatan. Nabi sallallahu alaihi wasallam terdiam sejenak antara takbiratul ihram dan bacaan Al-Fatihah. Fakultu, kemudian Abu Hurairah mengatakan, bi'abi wa ummi ya Rasulullah, ayah dan ibuku sebagai tebusannya ya Rasulullah. Kalimat ini namanya kalimat apa? Kalimatul fida. Kalimat al-fida dan bukan sumpah. Karena bersumpah dengan menyebut nama ayah dan ibu termasuk kesyirikan, dilarang dalam agama kita. Anda terdiam antara takbiratul ihram dan bacaan Al-Fatihah. Apa yang Anda baca? Lalu beliau mengajarkan doa iftitah. Di sini penulis kitab Al-Lu'lu' wal Marjan hanya menyebutkan satu, karena inilah doa iftitah yang memenuhi Sahih Bukhari, yang ada dalam Sahih Bukhari Muslim. Sedangkan doa iftitah yang lain kadang hanya ada di Sahih Bukhari, hanya ada di Sahih Muslim, atau ada di buku-buku selain Sahih Bukhari Muslim, sehingga tidak memenuhi standar sebagaimana kitab standar Lu'lu' wal Marjan, yaitu yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim. Karena itu yang disebutkan di sini hanya satu. Tayyib. Allahumma ba'id baini wa baina khatayaya kama ba'atta bainal masyriqi wal maghrib. Ya Allah, jauhkanlah antara aku dan kesalahanku, dosa-dosaku, sebagaimana engkau jauhkan antara timur dan barat. Nah, antara timur dan barat itu mustahil ketemu, karena itu dua kutub yang berbeda, sebagaimana utara dan selatan. Sehingga ada dua makhluk yang dia mustahil dipertemukan. Ada makhluk yang mungkin dipertemukan, ada makhluk yang mustahil dipertemukan. Contohnya, makhluk yang mungkin ketemu apa, Pak? Banyak sekali ya, manusia dengan manusia, manusia dengan binatang. Makhluk yang mustahil ketemu, contohnya apa? Timur dengan barat, utara dengan selatan. Atau misalnya ada sifat hidup dengan mati, itu bisa gak ketemu? Gak bisa. Antara suci dengan najis, itu gak mungkin ketemu. Sehingga ada makhluk yang dia bisa bertemu dan ada makhluk yang dia gak mungkin ketemu. Sebagaimana pula ada sifat yang bisa ketemu dan ada sifat yang tidak mungkin ketemu. Dan ini seringkali perumpamaan seperti ini Allah gambarkan dalam Al-Quran. Seperti sifat hidup dan mati sering Allah gambarkan dalam Al-Quran. Antara orang yang berilmu dan orang yang bodoh sering Allah gambarkan dalam Al-Quran. La yastawun, itu tidak sama antara orang yang berilmu dengan orang yang bodoh, antara yang hidup dengan yang mati. Makanya tidak mungkin ketemu antara syirik dengan tauhid, sebagaimana tidak mungkin ketemu antara sunnah dengan bid'ah. Nabi SAW menggunakan ungkapan Allahumma ba'id baini wa baina khatayaya. Ya Allah, jauhkanlah antara diriku dan kesalahanku. Artinya kita minta kepada Allah agar sejauh-jauhnya dijauhkan dari dosa kita. Sejauh-jauhnya dijauhkan dari dosa kita. Yang digambarkan mustahil ketemu sebagaimana antara timur dan barat. Allahumma naqqini minal khataya kama yunaqqa thawbul abyadu minad danas. Ya Allah, bersihkanlah aku dari dosa-dosa sebagaimana yunaqqa thawbul abyad, pakaian yang berwarna putih dibersihkan dari kotoran. Kenapa di sini disebut pakaian yang berwarna putih? Karena pakaian putih ketika kotor kemudian dicuci, kalau masih ada kotoran yang tersisa, lebih apa, Pak? Kelihatan, sehingga tidak akan dibiarkan. Baik, coba Bapak Ibu perhatikan di sini. Untuk redaksi yang pertama, Allahumma ba'id baini wa baina khatayaya. Di situ ada apa? Tambahan ya di belakang, khatayaya. Sementara untuk kalimat yang kedua, Allahumma naqqini minal khataya. Allahumma naqqini minal khataya. Boleh enggak dikasih ya di belakang? Allahumma naqqini minal khataya ya. Enggak boleh. Kenapa? Ada alif lam di depan. Kalau ada alif lam di depan, jangan dikasih ya di belakang. Nah, kadang saya sering mendengar ada orang yang melafalkan doa iftitah ini kecampur-campur. Allahumma ba'id baini wa baina khatayaya kama ba'adta bainal masyriq wal maghrib. Allahumma naqqini minal khatayaya kama yunaqqa thawbul abyadu minad danas. Allahumma ghsil ni khatayaya. Padahal di sini enggak ada ni-nya ya. Allahumma ghsilni khatayaya bil ma'i wa thalji wal barad. Itu kecampur-campur, ngerusak makna jadinya. Aturannya begini. Dalam bahasa Arab, kepemilikan itu dikasih kata ganti di belakang. Kepemilikan dikasih kata ganti di belakang. Sama seperti bahasa kita. Bukuku, tasku, berarti itu milik aku. Gitu ya. Bahasa Arab juga begitu. Buku saya, maka dikasih kata ganti di belakang. Kalau ada kata ganti di belakang, maka di depannya enggak boleh dikasih alif lam. Di depannya enggak boleh dikasih alif lam. Buku bahasa Arabnya apa? Alkitab. Hadza alkitabu. Inilah Alkitab itu. Kitab itu adalah milikku. Bahasa Arabnya gimana? Huwa kitabi. Itu adalah milikku. Jangan dikasih alif lam. Huwal kitabi. Salah nanti. Sudah? Baik. Makanya kalau dikasih alif lam, jangan ada ya. Kalau dikasih ya, jangan ada alif lam. Nah, dalam redaksi Bukhari, doa iftitah itu ada banyak ragam redaksi. Ada yang dikasih alif lam, ada yang tidak dikasih alif lam. Ada yang dikasih alif lam, ada yang tidak dikasih alif lam. Maka kalau Anda memilih redaksi yang tidak ada alif lamnya, Anda kasih ya di belakang. Allahumma naqqini min khotoyaya. Dibaca seperti boleh. Tapi alif lamnya di dibuang. Dong atau belum? Paham insyaAllah ya? Alhamdulillah. Allahumma naqqini min khatayaya kama yunaqqa thawbul abyadu minad danas. Allahumma ghsil khatayaya bil ma'i wathalji wal barad. Kalau dikasih ni gimana? Allahumma ghsil ni. Kalau dikasih ni, Anda tambahkan minal khotoya. Ada juga yang redaksi seperti itu. Sehingga bagian akhir, Allahumma ghsil ni minal khotoya. Kama bil ma'i wathalji wal barad. Baik. Agar enggak bingung, kalau sudah paham bahasa Arab, menyusun ini insya Allah kita gak bingung ya. Kapan saya pakai alif lam, kapan tidak, karena sudah paham insya Allah gak bingung. Kalau misalnya kesulitan untuk itu, bikin bingung gimana? Hafalkan seperti teks yang ada di sini. Ikuti saja di sini ya. Ikuti saja yang ada teks di sini. Allahumma ba'id baini wa baina khatayaya kama ba'atta bainal masyriqi wal maghrib. Di situ khotoyaya, jangan kasih alif lam. Yang kedua, al khotoya, pakai alif lam. Allahumma naqqini minal khotoya kama yunaqqa thawbul abyadu minad danas. Yang ketiga, pakai ya di belakang, enggak ada alif lam. Tapi ighsilnya jangan dikasih ni. Allahumma ighsil khatayaya bil ma'i wassalji wal barad. Ya? Hafal insyaallah? Coba yang kalimat ketiga gimana? Allahumma ghsil khatayaya bil ma'i wasalji wal barad. Jangan dikasih tambahan ni. Baik. Kalimat yang ketiga, Allahumma ghsil khatayaya bil ma'i wasalji wal barad. Ya Allah, cucilah dosa-dosaku dengan menggunakan air salju dan air dingin. Al-Khattabi rahimahullah mengatakan, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut salju dan air dingin. Setelah menyebut air, berarti beliau menyebut tiga jenis air. Yang pertama adalah air biasa, yang kedua salju, dan yang ketiga air dingin, al-barad. Kata beliau, kenapa kok beliau sebutkan salju dan air dingin? Li'annahuma ma'ani lam tamassahumal aidi walam yumtahanhuma al-istikmal. Karena salju dan air dingin itu tidak disentuh tangan. Orang kan tidak menggunakan salju untuk mandi, tidak menggunakan salju untuk berenang, tidak menggunakan salju untuk wudu. Sehingga air ini adalah air yang tidak pernah kesentuh tangan dan tidak pernah digunakan untuk sesuatu yang hina, seperti untuk cebok. Jenengan cebok pakai apa? Salju. Itu tidak terjadi. Atau misalnya untuk mandi junub, itu gak pakai salju. Nanti apa? Ya mati ya. Mandi junub pakai salju ya. Sehingga air ini disebutkan dalam hadis ini atau dalam doa iftitah, kata Al-Khattabi, air ini lebih bersih dari sentuhan manusia. Tayyib. Dan dalam kalimat doa iftitah ini ada tiga kalimat yang kata Al-Kirmani rahimahullah. Kata Al-Kirmani, beliau mengatakan, yuhtamalu ayyakuna fid da'awati thalathah. Makna dari tiga doa ini adalah isyaratun ilal azminati. Isyaratun ilal azminati thalathah. Maknanya adalah isyarat untuk tiga waktu. Yang pertama, Allahumma ba'id baini wa baina khatayaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Ya Allah, jauhkanlah antara aku dengan dosaku sebagaimana engkau jauhkan antara timur dan barat. Artinya kita minta kepada Allah, jauhkanlah aku dari dosa-dosa yang akan aku lakukan ya Allah. Itu berarti adalah al-muba'adatu lil mustaqbal. Kita berdoa kepada Allah agar dijauhkan dari dosa di masa mendatang. Yang kedua, Allahumma naqqini minal khataya. Allahumma naqqini minal khataya kama yunaqqa tsaubul abyadu minad danas. Itu adalah antaqiyatul hal. Kita minta kepada Allah agar dibersihkan dosa itu saat ini. Dan yang ketiga adalah Allahumma ghsil khatayaya bil ma'i wa salji wal barad. Ya Allah, cucilah, bersihkanlah dosa-dosaku dengan air dan salju. Maknanya adalah al-ghuslu lil mati. Mohon kepada Allah agar kita dibersihkan dosa-dosa kita untuk dosa di masa silam. Baik, kita ulang ya. Menurut keterangan Imam Al-Kirmani, dalam doa iftitah ini ada tiga permohonan. Allahumma ba'id baini, Allahumma naqini, Allahumma ghsil khatayaya. Untuk yang pertama, Allahumma ba'id baini, itu adalah pelindungan dari dosa di masa mendatang. Yang kedua, Allahumma naqini, permohonan agar dibersihkan dosa saat ini. Yang ketiga, Allahumma ghsilni, permohonan agar kita dibersihkan dan dicuci dosanya di masa silam. Sehingga dalam doa ini kita mohon kepada Allah agar semua dosa kita di sepanjang zaman dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam. Tayyib. Dan hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada sebagian ulama yang mengatakan, tadi disebutkan oleh Abu Hurairah, Nabi sallallahu alaihi wasallam terdiam. Lalu beliau membaca doa iftitah. Lalu Abu Hurairah tanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam apa yang beliau baca. Sebagian ulama mengatakan bahwa makmum disyariatkan untuk membaca Al-Fatihah ketika imam sedang membaca Al-Fatihah. Dan ini adalah pendapatnya Al-Ghazali, sebagaimana disebutkan dalam kitab Al-Ihya. Al-Ghazali mengatakan dalam kitab Al-Ihya, innal ma'muma yaqra'ul fatihata idha shtagalal imamu bidu'ail iftitah. Makmum itu membaca doa, membaca surat Al-Fatihah ketika imam membaca doa iftitah. Wa khulifa fi dhalika. Namun pendapat ini tidak disepakati oleh ulama Syafi'iyah yang lain. Sehingga kata Al-Hafidh Ibnu Hajar, wa hadzan naqlu min aslihi ghairu ma'rufin 'an Asy-Syafi'i wala ghairihi. Dan bentuk keterangan seperti ini tidak ma'ruf dari Imam Syafi'i maupun dari ulama yang lain. Berarti makmum ketika imam sedang membaca doa iftitah, apa yang dilakukan makmum? Apa yang dilakukan makmum? Ikut membaca doa iftitah. Kesempatan yang dilakukan oleh imam ketika terdiam, makmum juga ikut membaca doa iftitah. Wallahu a'lam. Ada satu pertanyaan lagi. Kenapa di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam menggunakan kalimat agar minta dibersihkan dosanya dengan air dan salju? Bukan dengan menggunakan air panas. Padahal yang punya kekuatan untuk membersihkan itu air dingin atau air panas? Panas. Makanya mesin cuci itu adanya memanaskan dan tidak mendinginkan. Betul? Mesin cuci kan ada pengaturan suhu ya. Itu memanaskan dan tidak mendinginkan. Kenapa tidak minta dicuci menggunakan air panas, tapi dicuci dengan menggunakan air dingin? Al-Hafidz Ibnu Hajar mengatakan, ini menunjukkan sebuah isyarat bahwa dalam air dingin itu fungsi tambahannya adalah li'idfa'i an-nar, li'idfa'i hararati dhunub, untuk memadamkan panasnya dosa. Sehingga beliau pilih dicuci dengan menggunakan air yang dingin dengan salju, karena fungsi tambahannya adalah untuk memadamkan panasnya dosa. Wallahu a'lam. Selanjutnya kita akan masuk ke bab berikutnya. Baik, dan inilah yang kita maksud dengan tafsir bacaan sholat. Sehingga ketika kita membaca, kita paham apa yang kita baca, karena kita memahami tafsir dari apa yang kita baca. Dan walhamdulillah bukunya sudah ditulis sampai tasyahud, tapi libur dalam waktu yang lama ya, 6 bulan lebih. Semoga Allah mudahkan nanti bisa dilanjutkan, bisa diselesaikan buku tafsir sholat. Kita baca bab berikutnya. Babun istihbab, istihbabu idyanis salah biwaqarin wasakinatin wannahyu an idyaniha sa'ya. Bab anjuran untuk mendatangi salat dengan ketenangan, dengan santai, dan larangan berangkat menuju salat sambil berlari. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, di sini penulis membawakan dua hadis. Abu Hurairah mengatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza uqimatis salatu fala ta'tuha tas'aun. Kalau iqamah sudah dikumandangkan, janganlah kalian mendatangi salat sambil berlari. Waqtuha tamshun, tapi datangilah dengan jalan kaki dengan tenang. Ini konteksnya untuk yang tidak menggunakan kendaraan. Kalau yang menggunakan kendaraan, tidak ada istilah berlari dan jalan. Alaikumus sakinah. Tenang. Jangan buru-buru. Fama adraktum fasallu, wama fatakum fa'atimmu. Apa yang kamu jumpai langsung disusul, dan yang ketinggalan kalian gantikan. Tayyib. Dalam hadis ini kita bisa mendapatkan beberapa pelajaran. Yang pertama, perintah untuk menjaga adab ketika berangkat menuju sholat, yaitu jangan buru-buru yang menyebabkan orang itu jadi ngos-ngosan. Karena kalau dia ngos-ngosan, begitu takbiratul ihram, ngos-ngosan, akhirnya nafasnya tersengal-sengal, apalagi barmangan, tambah gelegean, sehingga menyebabkan sholatnya jadi tidak bisa maksimal karena dia ngos-ngosan. Makanya masjid yang bagus itu tidak berada di lantai atas, tapi di lantai dasar. Kalau di lantai atas, begitu sampai di shof, ngos-ngosan. Kita kalau di masjid suci hati kayak gitu ya, begitu naik, sholat tahiyatul masjid, semuanya ngos-ngosan. Apalagi yang ibu-ibu ya. Satu lantai lagi di atasnya, yang bapak-bapak di lantai dua, ibu-ibu di lantai tiga, lebih ngos-ngosan lagi. Baik, ya, meskipun kalau kondisi tidak memungkinkan untuk di lantai bawah, ya boleh ditaruh di lantai atas. Kemudian yang kedua adalah hadis ini dalil bahwa iqamah itu dikeraskan sehingga terdengar orang yang berada di luar. Ada khilaf di antara para ulama, iqamah itu pakai pengeras suara ataukah tanpa pengeras suara. Ada khilaf di antara ulama. Ada yang mengatakan iqamah tidak perlu pakai pengeras suara, sehingga hanya terdengar orang yang berada di masjid. Dalil yang mereka gunakan adalah ketika Bilal itu iqamah, beliau tidak naik ke panggung. Berbeda ketika beliau adzan. Kalau beliau adzan, beliau naik ke panggung. Ada panggung di belakang masjid yang itu menjadi tempat adzannya Bilal. Beliau ketika iqamah, beliau iqamah di bawah, tidak naik ke atas. Berarti kerasnya suara iqamah itu tidak sekeras suara adzan. Pendapat kedua mengatakan bahwa iqamah dianjurkan untuk dikeraskan sebagaimana adzan. Masalah tempat bebas, yang penting dikeraskan sehingga orang yang berada di luar masjid bisa mendengar. Apa dalilnya hadis ini? Kalau kalian mendengar iqamah, fa'tu ilaiha bisakinati wal waqar. Kalau kalian sudah mendengar iqamah, tetap datangi sholat dengan cara berjalan dan jangan buru-buru. Kalau iqamah itu tidak dikeraskan, berarti orang ini dengar gak? Gak dengar, karena dia berada di luar. Apalagi butuh jarak tertentu untuk jalan, sehingga dia tidak perlu lari. Dan wallahu a'lam, kalau kita melihat Islam adalah rahmatan lil alamin yang dia berlaku sepanjang zaman. Salah satu di antara pertimbangan di mana pendapat yang kedua ini lebih kuat adalah kondisi Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Atau masjid-masjid yang lain yang jumlah jamaahnya sangat banyak. Anda bisa bayangkan, andaikan iqamah di Masjidil Haram tidak pakai pengeras suara, kira-kira gimana? Hah? Kira-kira gimana? Hah? Gak kumpul. Mereka yang berada di dalam masjid, yang iqamah dia kan di dekat imam. Mereka yang berada di shof belakang, dengar gak? Mungkin masih baca Quran, tiba-tiba saya sudah Allahu Akbar. Ini ngapain? Oh ternyata sudah komat. Padahal masih baca Quran, masih ini, masih ini. Imamnya pakai pengeras suara, tapi iqomahnya enggak pakai pengeras suara. Yang iqomah kan di salah satu sudut masjid. Kira-kira di tempat lain dengar enggak? Mustahil bisa dengar saking jauhnya. Mungkin mereka sedang tiduran, mungkin mereka sedang baca Quran, mereka sedang beraktivitas, tiba-tiba komat, tiba-tiba langsung imam takbiratul ihram. Wah, itu bisa gedadapan. Dan kalau orang sedikit gedadapan, bahasa Indonesia gedadapan ya? Kaget. Itu bisa kaget ya. Kalau yang kaget itu orang sedikit, mungkin lebih mudah ngatur. Tapi kalau orang kaget jutaan jumlahnya, kita bisa bayangkan semrawut. Dan itulah bagian dari hikmah syariat. Ada orang yang bertanya kepada saya, gimana sih hukumnya kalau ada makmum wanita yang berada di sebelah samping lelaki, yang masjidnya itu tidak diatur makmum wanita di belakang? Kan itu tidak boleh, nanti sholatnya batal. Subhanallah, tidak ada aturan seperti ini. Maha suci Allah, Zat yang maha hikmah, Dia tidak membuat aturan seperti ini. Sehingga tidak ada aturan kewajiban makmum perempuan harus di belakang makmum lelaki. Dan hikmah itu semakin kelihatan ketika kita melihat Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Andai kan ada aturan itu, manusia akan mengalami masyakoh yang luar biasa. Yang itu gak mungkin bisa ditanggung. Coba seperti Masjidil Haram. Saf wanita di belakang. Jika ada lelaki yang sholat di belakang atau di samping saf wanita, batal. Dibangunin, Pak. Jika ada lelaki yang sholat di samping saf wanita, maka dia batal. Gimana kira-kira, Pak? Yang batal ribuan. Yang enggak batal, kalau di Masjidil Haram cuma di matof saja, yang di situ steril dari ibu-ibu. Yang lain batal semuanya. Dan itu mustahil. Maha suci Allah, dan betapa hikmah Dia ketika membuat aturan. Allah tidak membuat aturan seperti ini, sehingga didiamkan oleh syariat. Hanya syariat hanya menjelaskan yang ideal, tapi tidak memberikan larangan. Idealnya wanita di belakang. Idealnya wanita di belakang, tapi tidak memberikan larangan. Andaikan syariat mewajibkan wanita wajib belakang, banyak sekali orang yang tidak bisa melaksanakan kewajiban ini. Dipahami ya? Kita kalau melihat seperti itu akan semakin tergambar dari diri kita betapa luasnya ilmu Allah, betapa luasnya hikmah Allah, sehingga ketika Dia membuat aturan bagian ini, Allah Subhanahu Wa Taala hanya menjelaskan, Islam hanya menjelaskan idealnya, tapi tidak memberikan batasan wajib atau batal. Wajib bagi para lelaki harus berada di saf di depan wanita yang dosa banyak itu. Di Masjid Nabawi saf wanita di mana? Di belakang, tapi kan agak maju. Samping kanan kirinya banyak enggak? Banyak sekali. Mereka yang telat sholat di belakang wanita banyak enggak? Itu Masjid Nabawi, Pak. Yang enggak ada kegiatan tawaf. Apalagi Masjidil Haram yang ada kegiatan tawaf. Padahal wanita punya hak untuk tawaf. Dan enggak mungkin tawaf khusus wanita paling belakang. Ya. Harus menyediakan apa? Kursi roda. Karena enggak mungkin itu bisa dilakukan. Walhamdulillah. Dan itulah bagian dari kesempurnaan ibadah, kesempurnaan aturan Allah Subhanahu wa taala dalam syariat ini. Makanya kalau hukum itu dikembalikan ke logika manusia, enggak nyanda. Ini kan pakai logika orang yang istiqomah, gitu ya. Orang yang istiqomah saking kuatnya dia dalam beragama, lelaki itu harus di depan, wanita di belakang. Haram lelaki di belakang. Coba kalau logika orang yang istiqomah ini dipakai aturan agama, rusak agama. Logika orang yang istiqomah ya. Saya berbicara orang yang istiqomah ibadah. Saking kencengnya dia melarang lelaki ada di saf belakang wanita. Andaikan aturan menurut orang ini dipakai dalam agama kita, maka akan banyak sekali orang yang berdosa, banyak sekali orang yang sholatnya batal. disebabkan karena dia sholat di belakang shaf wanita. Maka kita bersyukur kepada Allah dikasih syariat yang demikian sempurna, istimewa, sehingga salihatun likulli zamanin wa makan, layak untuk diterapkan dalam setiap waktu dan tempat. Tayyib. Yang ketiga, pelajaran yang ketiga dari hadis ini, pelajaran yang kedua tadi apa? Iqamah itu dikeraskan atau apa? Pelan. Pendapat yang kuat mana? Dikeraskan. Pendapat yang lebih kuat adalah dikeraskan. Pelajaran yang ketiga, catatan yang ketiga, bahwa orang yang masbuk lalu dia datang ke shaf, apa yang harus dilakukan? Jawabannya adalah segera menyusul gerakan imam dan tidak perlu menunggu. Kenapa? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Fama adraktum fasallu." Apapun yang kalian jumpai, fasallu, maka kerjakan salat itu. Sehingga kalau imamnya sedang sujud, makmum yang masbuk ini ngapain? Tunggu dulu, Pak. Sebentar lagi berdiri. Eman, Pak, ya. Sayang kalau Allahu Akbar sujud, alah, wis tok ngisor kok munggah menerah dihitung. Ini saya. Akhirnya dia diam saja nunggu, ya, sampai imamnya berdiri. Tayyib. Padahal yang benar, begitu imam melakukan gerakan apapun, kita langsung menyusulnya, baik dapat satu rokaat maupun tidak terhitung sebagai satu rokaat. Wa ma fa'atakum fa'atimmu, dan apa yang ketinggalan fa'atimmu, maka atimmu, lengkapilah. Tayyib. Maksud melengkapi. Kalimatnya berbunyi, wa ma fatakum fa'atimmu. Apa yang ketinggalan maka genepilah. Saya kasih gambaran, ya. Minta tambahan waktu, ya. Salat duhur 4 rakaat. Rokaat 1, rokaat 2, rokaat ketiga dan rokaat keempat, bedanya apa, Pak? Bedanya apa? Ada nggak perbedaan antara rokaat 1, 2 dengan 3, 4? Hah? Apa bedanya? Rokaat 1, 2 ada bacaan surat setelah Fatihah, rokaat 3, 4 nggak ada bacaan surat setelah Fatihah. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Wa ma fatakum," apa yang ketinggalan dari salat kalian, beliau mengatakan fa'atimmu, maka sempurnakanlah. Ulama beda pendapat dalam memahami kalimat ini. Pendapat pertama mengatakan, jika kita masbuk 2 rakaat, berarti kita dapat rakaat keberapa? 3. Kita dapat rakaat ketiga. Maka ketika kita ganti, ketika kita ganti 2 rakaat setelahnya, itu membaca surat atau tidak membaca surat? Sebagian mengatakan baca surat. Karena yang ketinggalan olehmu adalah rakaat pertama dan kedua, sehingga rakaat kedua, pertama dan kedua kamu berada di rakaat ketiga dan keempat, sehingga tata caranya mengikuti rakaat pertama dan kedua. Mahfum di sini? Baik. Pendapat yang kedua, yang perlu kamu lakukan adalah rokaat ketiga dan keempat, ya, jadi rokaat ketiga keempat, sehingga kamu dapat bersama imam, itu jadi rokaat pertama dan kedua. Karena itu di rokaat ketiga dan keempat tidak perlu membaca surat. Dan pendapat kedua ini yang lebih kuat, wa fi ma'adzun, dan menurut saya, menurut dugaan saya, pendapat yang pertama tadi adalah pendapat sebagian ulama Yaman. Dan ini disampaikan oleh sebagian guru saya yang beliau belajar dari beberapa orang yang belajar di Yaman. Ada sebagian ulama yang memaknai mereka yang masbuk, maka rokaat masbuknya itu menduduki rokaat yang dia ketinggalan. Sehingga kalau dia ketinggalan rakaat pertama dan kedua, maka dia di masbuknya membaca surat. Baik. Karena normalnya hadirin membaca surat di rakaat ketiga dan keempat, sebagaimana penjelasan Syekh Fauzan, hukumnya tidak sesuai sunnah. Yang sesuai sunnah rakaat ketiga dan keempat hanya baca Fatihah saja. Kecuali untuk maghrib membaca ayat apa? Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Bukhari dari sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Wallahu ta'ala alam. Semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.